Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Darul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabul Hudud. Kitabul Hudud yaitu hadz zina. Sebagaimana pembahasan telah kita bahas bahwa zina fahuwa muharram, termasuk dari min akbar kabair, dosa besar yang paling besar. Bagaimana kemarin yang telah kita sebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Bahwa zina adalah termasuk dari perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan jelek. Jelek jalannya. Qala rahimahullah ta'ala, qala al-imam Syaukani, in kana biqran hurran jilida mi'ata jilda. Apabila bikr hurran, bikr keluar kepadanya yang bukan bikr, yang bukan perawan, yaitu yang pernah menikah. Hurran keluar kepadanya budak. Karena budak apabila berzina nanti kita akan bahas. Julida mi'ata jaldah. Maka dicambuk dengan 100 kali cambuk. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, fajlidu, maka cambuk mereka. Kullu wahidin minhuma jaldah. Cambuk mereka setiap, yakni baik bikir ataupun lelaki yang belum menikah, dengan 100 kali cambukan. Dan juga hadis yang sebelumnya pernah kita sebutkan, hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ketika seseorang yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana pegawainya berzina dengan istri dari tuannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi la'aqdiyanna bainakum bi kitabillah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa alam nika jaldu mi'ah wa taghribu 'am." Untuk anakmu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kemudian Nabi SAW mengatakan pula dalam hadis Ubadah bin Shamit, "Al-bikr bil-bikr jaldu mi'ah wa nafyu sanah." Yani bikir apabila dia telah berzina, maka jaldu mi'ah, dicambuk 100 kali, wa nafyu sanah, dan diasingkan selama 1 tahun. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa ba'dal jald yughribu 'amman. Wa ba'dal jald yughribu 'amman. Dan apabila sudah dicambuk, maka diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan Di sini para ulama menyebutkan bahwa diasingkan di sini yaitu masafahnya, itu masafah safar. Diasingkan dari negerinya selama satu tahun. Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi mengatakan wa in kana tayyiban julida kama yujlad al-bikr thumma yurjam hatta yamut wa yafi iqraruhu marratan. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa in kana sayyib, dan apabila yang berzina itu sayyib, sayyib di sini janda, ini dia intinya pernah menikah, duda pernah menikah, baik posisinya dia sudah punya istri, duda laki-laki tadi, atau si perempuan ini posisinya sudah sedang punya suami, kemudian zina, sebagaimana kisah Abi Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan waqdu ya unais ila imraati hadza fa in i'tarafat farjumha. Imam Syaukani mengatakan wa in kana sayyiban julida, apabila sayyib pernah menikah maka dicambuk, kama yujladul bikr, sebagaimana yang dicambuk bikir. Ini yang belum pernah menikah. Thumma yurjam hatta yamuta, kemudian dirajam sampai mati. Wa yakfi ikraruhu marratan, wa yakfi, dan cukup ikrarnya itu satu kali. Cukup ikrarnya satu kali. Nah, ikrarnya di sini pengakuannya cukup satu kali. Dalam permasalahan ini permasalahan, ini khilaf di antara para ulama, apakah dijamak antara dicambuk dengan dirajam. Nah, dalam permasalahan ini bahwa seseorang yang pernah menikah, ijma para ulama bahwa yang pernah menikah, apabila pernah menikah dengan nikah yang syar'i, kemudian dia berzina, ijma para ulama itu dirajam. Nah, ijma. Sedangkan khilaf, yaitu apakah sebelum dirajam itu dicambuk 100 kali. Nah, di sini Imam Syaukani menyebutkan bahwa apabila sayyib, yakni pernah menikah, dicambuk, ini sebelum dirajam, seperti dicambuknya bikr, kemudian dirajam. Ini khilaf di antara para ulama, apakah dicambuk sebelum dirajam, apakah cukup hanya dirajam saja tanpa dicambuk. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa yaitu yang pernah menikah itu sebelum dicambuk, sebelum dirajam itu dicambuk. Mereka berdalilkan dengan hadis Ubadah. Hadis Ubadah bin Shamit yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, khudu anni, ini ambillah hukuman dariku, ambillah hukuman dariku. Faqad ja'alallahu lahunna sabila al-bikr bil-bikr jaldu mi'ah wa nafyu sanah. As-sayyid bil-sayyid jaldu mi'ah wa rajam. As-syahid yaitu as-sayyid bil-sayyid jaldu mi'ah, yaitu yang pernah menikah itu dicambuk 100 kali, kemudian setelah itu dirajam sampai mati. Nah, dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa seseorang yang berzina yang dia pernah menikah itu cukup dirajam saja. Apa dalilnya? Dalil hadis yang pernah kita sebutkan, hadis Abi Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengutus Unais, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Waqdu ya Unais ila imraati hadha wa ini tarafat farjumha." Rasulullah mengatakan, "Waqdu ya Unais, pergilah wahai Unais kepada si perempuan atau kepada si istri orang ini. Fa ini tarafat farjumha." Apabila dia mengakui kesalahannya bahwa dia telah berzina, farjumha, maka rajamlah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak memerintahkan kepada Unais bahwa sebelum dirajam itu cambuk dulu 100. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waqdu ya Unais iramraati hadha fa ini tarafat," kalau dia telah mengakui perbuatannya, rajam. Nah, kemudian hadis yang lain yang menunjukkan bahwa cukup rajam saja tanpa dicambuk, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini seseorang, di sini disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, "Ata rajulun minal muslimin wa huwa fil masjid, ata rajulun minal muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Datang seseorang dari kaum muslimin, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang di sini yaitu namanya Ma'iz. Ma'iz Ibnu Malik Al-Aslami. Nah, kisah ini masyhur, yang di mana Ma'iz mendatangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Ma'iz ini telah, bahwa dia telah berzina. Nah, Ma'iz datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni zinaitu." Aku telah berzina. Kemudian Rasulullah pergi, berpaling dari Ma'iz. Kemudian Ma'iz datang lagi. "Ya Rasulullah, inni zinaitu." Saya zina ya Rasulullah. Rasulullah pergi lagi, menghindar dari Ma'iz. Kemudian sampai 4 kali Ma'iz mengatakan seperti ini. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, "Abika junhun, kamu sedang dalam keadaan gila." Kemudian Ma'iz mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Ini berarti ini menunjukkan bahwa Ma'iz tidak dalam keadaan gila. Kemudian Rasulullah menanyakan kembali, "Fahal ahsanta? Apakah engkau pernah menikah?" Kemudian Ma'iz mengatakan, "Na'am." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Idhabu bihi farjumuhu." Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Bawa orang ini, kemudian rajamlah." Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Ma'iz Ibnu Malik Al-Aslami mengakui dia telah berzina, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Bawa orang ini, kemudian rajamlah." Bawa orang ini, kemudian rajamlah. Ini dalil menunjukkan bahwa seseorang yang pernah menikah, baik laki-laki atau wanita, apabila berzina, maka tidak perlu untuk dicambuk, langsung rajam. Nah, baik. Jadi yang qaul yang rajih. Wallahu taala alam. Kemudian Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi menyebutkan, "Wa yakfi iqraruhu marratan," dan cukup pengakuannya satu kali. Cukup pengakuannya satu kali. Karena di sana terdapat khilaf di antara para ulama. Ada yang menunjukkan bahwa ikrar ketika orang tadi berzina harus ada pengakuannya, ikrarnya selama 4 kali. Nah, berdalilkan dengan hadis kisah Ma'iz, yang di mana Ma'iz mengatakan, ya Rasulullah ini zanaitu, Rasulullah berpaling. Kemudian dua kali menyebutkan seperti itu sampai ke 4 kali. Sampai ke 4 kali Ma'iz mengatakan ini zanaitu. Nah, dalam hadis sebutkan, falamma syahida ala nafsihi 4 syahadat. Ketika Ma'iz bin Malik dia mempersaksikan terhadap dirinya sendiri selama 4 kali sumpah, ya Rasulullah ini zanaitu, 4 kali. Ini pendapat yang mengatakan bahwa ikrar itu harus 4 kali. Dan diantara para ulama menyebutkan bahwa ikrar itu cukup 1 kali. Apa dalilnya? Hadis yang tadi kita sebutkan, waqtu ya unais ila imraati hada fa'ini tarafat farjumha. Wa unais, pergilah kepada si istri dari orang ini apabila mengaku farjumha. Syahid fa'ini tarafat farjumha, apabila mengaku. Sehingga Nabi SAW tidak mengatakan tanya sampai 4 kali. Apabila 4 kali sudah mengakui, maka rajam. Nah, dan yang rajam cukup yakfi ikraruhu marratan, cukup 1 kali saja ikrarnya di dalam pengakuan bahwa seseorang telah berzina, sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Unais, ini atarafat farjumha, apabila telah mengakui maka rajamlah. Sisanya insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.